preman, preman. Oh, pakšky papa metropolitan. Pakšky papa preman, preman. Oh, pakšky papa metropolitan. Dari lorong-lorong yang sempit dalam kehidupan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sigap terjang bahaya. Siapapun dihadapinya. Sini preman, sana preman sedang beraksi. Wajah dingin dan seram siap menerkam. Jangan kau coba kawan cari perkara. Sejurus berat di petaka. Paksi papa preman preman. Oh, paksi papa metropolitan. Paksi papa preman preman. Oh, paksi papa metropolitan. Di zaman resesi dunia, pekerjaan sangat sukar juga pendidikan. Di sudut-sudut jalanan banyak pengangguran. Jadi preman tuk cari makan di balik wajah yang seram. Metropolitan, oh, oh, oh, Paksi Papa Metropolitan, hey, oh.